الحمد لله حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi ضوء الكتاب والسنة. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala al-bab al-khamis, bab yang kelima, masih berkaitan dengan permasalahan kitab siyam, kaitannya dengan permasalahan berpuasa. Naam. Qala fil i'tikafi wa fihi masail. Bab yang kelima tentang i'tikaf. Dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. المسألة الأولى تعريف الاعتكاف وحكمه. تفنيسي اعتكاف dan hukum اعتكاف. تعريفه على كل تفنيسي الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء. اعتكاف secara bahasa menetapi sesuatu, menetap di satu tempat misalnya. Wa habzun nafsi alaihi, dan menahan diri atas sesuatu itu, tidak keluar dari sesuatu. Secara bahasa al-i'tikaf atau al-ukuf, secara umum menetapi sesuatu, apakah dalam hal kebaikan atau dalam keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik yang melakukan i'tikaf di sisi patung-patung mereka. Ya'kufuna 'ala asnamin lahum, mereka beri'tikaf terhadap patung-patung mereka, berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka melakukan i'tikaf. Jadi secara bahasa i'tikaf artinya menetapi sesuatu. Wa fi syar'i, adapun secara syar'i, dalam istilah syariat, yang dimaksud al-i'tikaf luzumul muslimil mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jal. Secara istilah syar'i, yang dimaksud i'tikaf adalah seorang muslim yang mumayyiz, yaitu seorang muslim yang telah memahami apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, meskipun tidak mencapai usia balig. Seorang muslim mumayyiz menetapi masjid, yaitu menetap di sebuah masjid, tinggal di dalamnya dengan tujuan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian menyebutkan dengan ungkapan li'ibadatillah, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini menerangkan kepada kita bahwa i'tikaf itu ibadah, dan tujuan dari i'tikaf adalah memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi al-i'tikaf. Yang kedua, hukmuhu. Apa hukum i'tikaf? Wa huwa sunnatun wa qurbatun ila Allah taala. I'tikaf adalah sunnah. Hal yang dianjurkan dan merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Dan sucikanlah rumahku ini, yaitu Baitullah Al-Ka'bah. Sucikanlah rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf dan beri'tikaf, dan mereka yang mengerjakan salat, ruku' dan sujud. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakannya kepada Ibrahim alaihi salam bersama anaknya Ismail alaihi salam. Ini menunjukkan bahwa i'tikaf telah disyariatkan kepada umat-umat sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa hadhihi al-ayatu dalilun ala mashru'iyyatihi hatta fil umam as-sabiqah. Maka ayat ini dalil yang menunjukkan disyariatkannya bahkan terhadap umat-umat terdahulu telah disyariatkan al-i'tikaf. Wa qawlihi ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian berkumpul berhubungan dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil ini menunjukkan disyariatkannya al-i'tikaf dari kitabullah. Adapun dari sunnah, dari hadis, maka banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan beliau melakukan itu hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dalil ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melakukan i'tikaf. Melakukan al-i'tikaf menunjukkan hal ini merupakan hal yang dianjurkan. Beliau secara rutin melakukan i'tikaf pada setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Pernah beliau tidak melakukan i'tikaf di bulan Ramadan sehingga beliau mengqadha, mengganti i'tikafnya yang beliau tinggalkan di bulan Ramadan, beliau menggantinya di bulan Syawal. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wassalam i'tikaf 10 min Syawal. Beliau i'tikaf 10 hari di bulan Syawal. Dan dari sini juga menerangkan kepada kita bahwa i'tikaf tidak dikhususkan pada bulan Ramadan saja, namun diperbolehkan pada bulan yang lainnya seperti bulan Syawal. Hanya saja ma'asyarat ikhwah rahimakumullah, tidak diriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwa beliau pernah i'tikaf kecuali di bulan Ramadan. Kecuali di bulan Ramadan atau sebagai qadha seperti yang beliau lakukan di bulan Syawal. Adapun di bulan-bulan yang lainnya tidak diketahui ada dalil khusus yang menganjurkan melakukan i'tikaf pada bulan-bulan yang lainnya. Wa ajma'al muslimuna ala mashru'iyyatihi wa annahu sunnah. Dan kaum muslimin telah bersepakat tentang disyariatkannya i'tikaf dan bahwa i'tikaf hukumnya sunnah. La yajibu 'alal mar'i illa an yujibahu 'ala nafsihi ka an yanzirahu. Tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk beriktikaf kecuali kalau dia bernadar. Dia mewajibkan atas dirinya sendiri. Misalnya, dia mengatakan jika Allah Subhanahu wa taala memberi kepadaku kesembuhan, aku akan beriktikaf di Masjidil Haram selama 10 hari. Aku akan beriktikaf di Masjidil Haram selama 10 hari. Maka asal hukum i'tikaf sunnah. Namun tatkala dia bernazar, maka dia mewajibkan sesuatu yang asal hukumnya tidak wajib, maka menjadi wajib baginya. Menjadi wajib baginya untuk beri'tikaf disebabkan karena nazar yang telah dia tetapkan. Fathabatat sunniyatul i'tikaf wa masyru'iyyatuhu. Maka dengan ini telah ditetapkanlah sunnahnya i'tikaf dan disyariatkannya. Bil kitabi was sunnati wal ijma' berdasarkan al-kitab, as-sunnah, demikian pula ijma' para ulama. Al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, syuruqu al-i'tikaf, syarat-syarat i'tikaf. Al-i'tikafu ibadatun laha syurutun la tasihhu illa biha. I'tikaf merupakan ibadah yang memiliki syarat-syarat yang tidak sah i'tikaf kecuali apabila terpenuhi syarat-syarat tersebut. Wahia, yaitu yang pertama, ayyakuna al-mu'takifu musliman mumayyizan aqilan. Seorang yang beriktikaf, seorang muslim. Muslim mumayyizan. Mumayyizan meskipun belum mencapai usia balig, tapi dia mumayyiz. Yani dia mengetahui apa yang dia perbuat, menyadari apa yang dia lakukan ketika dia beriktikaf. Aqilan dan berakal. Bukan orang yang gila atau kehilangan akal. Fala yasihhu al-i'tikafu min al-kafir. Maka tidak sah i'tikaf yang dilakukan oleh seorang yang kafir, karena ini ibadah. Dan ibadah tidak sah dikerjakan oleh seorang yang kafir. Walal majnun. Dan tidak pula sah i'tikaf yang dilakukan oleh orang yang gila. Orang kehilangan akal. Wala sabiyu ghairul mumayyiz. Dan tidak sah pula i'tikaf yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum menyadari, yang belum memahami apa yang dia lakukan. Mumayyiz, dia tidak mengerti apa yang dia perbuat. Tapi kalau dia memahami, dia mengetahui bahwa itu adalah ibadah, dan dia mengetahui bagaimana cara melakukannya. Meskipun dia belum mencapai usia balig, maka hukum i'tikaf yang dia lakukan adalah sah. Ammal bulughu wadh-dhukuriyyatu fala yushtaratan. Adapun balig atau laki-laki, ini bukan syarat. Meskipun anak kecil, tapi dia mumayyiz. Dia telah memahami apa yang dia perbuat. Maka sah hukum i'tikafnya. Demikian pula wanita. Asal hukumnya diperbolehkan bagi wanita untuk beriktikaf. Istri-istri Nabi alaihissalatu wassalam, mereka pernah ikut serta beriktikaf bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam. Namun tentu dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah. فيصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزا وكذلك من الأنثى. Maka sah i'tikaf dari seorang yang belum balig. Demikian pula dari seorang wanita. Diperbolehkan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an-niyatu. Berniat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung dari niat. Fayanwi al-mu'takifu luzuma mu'takafih. Di mana seorang yang beriktikaf berniat untuk menetap di tempat iktikafnya qurbatan wa ta'abbudan lillahi azza wa jal, sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang harus berniat. Oleh karena itu tidak sah bagi seorang yang gila, karena seorang yang gila tidak ada niat. Maka diharuskan berniat. Dan yang dimaksud niat, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan dalam hati untuk melakukan satu perbuatan. Bukan yang dimaksud niat melafazkan. Misalnya ucapan seseorang, nawaitu al-i'tikaf. Aku berniat untuk i'tikaf, taqarruban ilallah dan seterusnya. Ini bukan niat. Ini melafazkan. Dan melafazkan niat memerlukan dalil. Apabila tidak terdapat dalil, maka tidak diperbolehkan mengamalkannya. Jadi cukup dengan hati. Berniat untuk melakukan i'tikaf, menetap di masjid yang telah ditetapkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh sebahagian, bahwa ketika dia setiap kali hendak masuk masjid berniat i'tikaf. Sebagaimana yang biasa kita melihat di sebagian masjid ada tulisan di depan masjid. Bagi anda yang hendak masuk masjid berniat i'tikaf dengan membaca dan seterusnya, nawaitul i'tikaf atau yang semisalnya. Maka ini juga tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil dari kitabullah, dari sunnah Nabi SAW dan dari para ulama ussalaf. Maka yang demikian tidaklah dianjurkan. Naam. Yang ketiga, ayyakuna al-i'tikafu fi masjid. I'tikaf harus dilakukan di masjid. Tidak boleh di rumah. Atau di toko. Atau yang semisalnya. Harus di masjid. Liqaulihi ta'ala, wa antum aqifuna fil masajid. Dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid-masjid. ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المسجد. Dan berdasarkan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau beriktikaf di masjid, walam yunqal anhu annahu i'takafa fi ghairihi, dan tidak dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau melakukan i'tikaf pada selain masjid. Maka masjid merupakan syarat. Tidak diperbolehkan i'tikaf misalnya dengan membuat ruangan khusus di rumah. Saya i'tikaf di tempat ini selama 10 hari terakhir. Itu bukan i'tikaf dalam hukum syar'i. Dalam hukum syar'i tidak dinamakan i'tikaf. Namun i'tikaf syaratnya harus dilakukan di masjid. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.